Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Baik. Jangan kalian melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terkhusus berperang di bulan-bulan haram. Khusus berperang di bulan-bulan haram, memulai berperang di bulan haram. Terkecuali juga kalau kaum muslimin diserang di bulan itu ya. Kapanpun kaum muslimin diserang, maka pada saat itu juga mereka harus membela diri. La tuhillu sya'airallah. Semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar bulan-bulan haram. Tapi semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. La tuhillu sya'airallah. Akan tetapi hendaknya kita memuliakan, mengagungkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Dan siapa yang melakukan hal yang demikian ini, maka dialah yang dicap mengagungkan syiar Allah. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh dialah orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka sungguh itu merupakan tanda-tanda ketakwaan hati. Baik. Tidak menghancurkan, tidak meremehkan, tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Baik. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala harus dijaga kehormatannya, kemuliaannya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah syiar. Haji adalah syiar. Barakallahu fiikum. Salat syiar, puasa syiar. Syiar-syiar Islam harus kita agungkan, muliakan, kita jalankan, kita hormati. Tidak boleh melanggarnya. Tidak boleh mengurang-uranginya. Maka Allah mengatakan, La tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Dan tidak pula boleh kalian melanggar hukum-hukum bulan haram. Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah dari sejak awal diciptakannya langit dan bumi ada 12 bulan. Ada 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan haram. Baik. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di waktu-waktu itu, di bulan-bulan itu dengan cara melanggar kehormatannya. Karena di bulan itu diharamkan kita untuk berperang. Baik. Orang-orang musyrikin menggeser seenak mereka. Bulan-bulan haram itu digeser oleh mereka. Pokoknya mereka mau berperang di bulan itu, alas mereka berperang. Kemudian mereka mengatakan, ah nanti kita ganti bulan yang lainnya. Tidak berperang kita di dalamnya. La subhanallah. Baik. Adapun kaum muslimin diperintah untuk tetap berpegang teguh dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walal hadiyah. Dan jangan pula kalian melanggar atau mengurang-urangi atau mengambil atau menyembelih atau mencuri al-hadiyah, yakni binatang-binatang yang telah dijadikan hadiyu, dijadikan persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walal qalaidah. Jangan pula kalian mengambil, menghalangi, mencuri, Al-Qalaidah, yakni hewan-hewan yang telah diberi qiladah. Di zaman dahulu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat qiladah. Qiladah ini semacam kalung yang dibuat untuk dipasang di leher onta. Leher onta menandakan bahwa binatang ini adalah binatang yang sudah dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah dijadikan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dibuat isyar. Isyar itu artinya menoreh bagian punuk unta agar supaya meleleh dari situ sedikit dari darah. Sehingga semua orang yang melihat unta yang diperlakukan seperti ini, semuanya yakin bahwa itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diambil, tidak boleh dihalangi, tidak boleh dirusak, tidak boleh ditunggangi dengan tunggangan yang memberatkan dia. Silakan, boleh ditunggangi. Barakallahu fikum. Boleh ditunggangi, tapi tidak boleh memberatkannya. Khawatirnya dia kelelahan sehingga tidak sampai ke Makkah untuk disembelih. Walhasil tidak boleh mengurang-urangi ini. Walal hadiah, walal qalaid dalam bentuk kambing, sapi atau unta. Dari awal Allah telah mengatakan uhillat lakum bahimatul an'am. Bahimatul an'am ya ini sapi, unta dan kambing. Nah, kapan tiga jenis hewan ini dijadikan persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kalian menghalanginya. Jangan pernah kalian mengurang-uranginya. Baik. Wala aminal baitul haram. Dan jangan pula kalian menghalang-halangi, mengusir orang-orang yang aminal baitul haram, yang sengaja-sengaja mendatangi baitullah al-haram dengan tujuan-tujuan ia bertaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdagang mungkin. Sambil melakukan ibadah mereka berdagang. Baik, mencari keutamaan, mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian halang-halangi mereka. Baik, jangan kalian halang-halangi mereka, jangan kalian persulit mereka. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taib. Ya bataguna fadlan min rabbihim, ya mereka mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwana, dan juga mereka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halaltum fastadu. Hukum berikutnya Allah mengatakan wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, baik. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul dari ihram dan kalian sudah keluar dari tanah haram, maka silahkan kalian berburu. Perintah silahkan kalian berburu bukan merupakan kewajiban, bukan pula sunnah, tapi kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Adalah pembolehan. Hukum asal pembolehan. Karena di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi uhillat lakum bahimatul anam illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Pada saat kondisi orang melakukan ihram, haram hukumnya untuk berburu. Berburu binatang darat. Maka di ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sudah tahallul silahkan kalian berburu. Yani kondisi hukumnya kembali ke hukum asal. Boleh. Bukan perintah dan bukan juga perkara yang disunnahkan. Sesuatu yang mubah karena hukum asalnya mubah, silahkan kalian berburu mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalian dilarang itu karena memang demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul dan keluar dari tanah haram, silahkan kalian berburu. Baik. Hukum berikutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum al-masjidil haram an ta'tadu. Wala yajrimannakum syana'anu qaum, jangan kalian diseret oleh kebencian kalian terhadap suatu kaum yang dulunya pernah menghalangi kalian dari melakukan tawaf di Baitullah Masjidil Haram. Jadi, jangan kalian diseret oleh kebencian kalian untuk tidak berlaku adil. Baik. Jangan, karena terkadang karena benci, kelas dia balas dendam, dia melampiaskan kemarahannya, akhirnya dia tidak berlaku adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum al-masjidil haram an ta'tadu." Jangan kalian balas dendam, jangan kalian melakukan perkara curang karena kebencian kalian terhadap satu kaum. Jangan kalian berlaku tidak adil karena mereka tidak berlaku adil. La. Kalau kalian dianiaya, baik. Dengan ketidakadilan mereka, jangan kalian membalas pula dengan ketidakadilan. Kalian membalasnya dengan kezaliman. Karena kapan kalian membalasnya? Dengan perlakuan yang sama, akhirnya kalian sama. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu." Baik. Tetap harus berlaku adil, berlaku jujur. Baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian hukum berikutnya, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Banyak amalan-amalan barakallahu fikum yang harus dilakukan bersama. Dengannya dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti salat jamaah, salat Jumat dan yang lainnya dari amal-amal jama'i, orang gotong royong. Dan banyak amalan-amalan besar yang bisa dilakukan dengan kerjasama. Yang tidak mungkin atau sangat sulit untuk dilakukan orang per orang. Seperti membangun masjid, membangun proyek pendidikan. Barakallahu fikum. Satu yang sangat sulit dilakukan oleh satu orang. Baik. Tapi harus banyak orang yang turun tangan, bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong dalam kebaikan itu. Insyaallah ketika amal jama'i ini, amal yang dilakukan secara berjamaah, dilakukan dengan keikhlasan, kejujuran, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, akan nampak buah dan hasil yang luar biasa, yang mungkin di luar perkiraan kita. Mungkin kita mengatakan targetnya sekian dan sekian, alhamdulillah. Tapi dengan kejujuran dan keikhlasan dari semua pihak dalam tahun ini, Allah akan melipat-lipat gandakan hasilnya. Subhanallah. Allah akan melipat-lipat gandakan hasilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a." Ayat ya. Baik. "Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a rahmatin min rabbika wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fa tal wallahu bima ta'maluna basir." Dan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia infak berbagai macam infak dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kemampuannya untuk dalam satu usaha, untuk dalam satu kerjasama. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kama sari jannatin bi rabwatin. Maka sama persis seperti kebun yang ada di atas ketinggian. Di atas ketinggian. Kebun yang berada di atas ketinggian ini, dia senantiasa terkena matahari, mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Kemudian hawanya juga lebih dingin dan biasanya barakallahu fikum curah hujan juga lebih tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika begini kondisinya diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dia mengeluarkan dua kali lipat hasil dari kebun ini. Taibwala misbuha wabilum fatal, kalau tidak dihujani dengan air yang banyak, maka air yang sedikit pun tetap dia maksimal dalam memberikan hasilahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk ta'awun, tidak sendiri-sendiri tapi kerjasama. Tolong menolong, bantu membantu untuk satu kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Inilah yang diharapkan dan inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kebalikannya, jangan pernah kalian tolong menolong bantu membantu atas dosa dan pelampauan batas. Melakukan kezaliman, jangan. Jangan pernah. Kapan kalian membantu, maka Anda bagian dari usaha buruk itu. Dan Anda mendapatkan bagian dari kejelekannya. Oleh karena itu, ketika orang sepakat, walaupun bukan dia pelaku langsung dari kejahatan itu, tapi ketika dia sepakat, dia menyemangati, dia mensupport, dia membela-bela, maka dia bagian dari usaha buruk itu. Seperti pembunuhan misalnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganggap kaumnya saleh semuanya telah membunuh untanya Nabiullah Saleh. Walaupun cuma satu orang atau beberapa orang yang bertindak langsung dalam proses pembunuhannya. Idza ba'atha ashqaha faqala Rasulullah inna qatallahi wa sukiya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Jawab Allah mengatakan fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka telah menyembelih untanya Nabiullah Saleh. Padahal yang menyembelih cuma satu orang. Barakallahu fiik. Yang membunuh unta Nabiullah Saleh cuma satu orang. Akan tetapi ketika semuanya sepakat atas perbuatan jahat ini, semuanya menyemangati, semuanya mengiyakan, maka mereka pun dianggap sebagai pembunuh. Wal'iyadu billah. Turut serta saja, mengiyakan saja, maka ia bagian dari keburukan itu, kejelekan itu. Maka jangan pernah ta'awun, jangan pernah ridha dengan kejelekan, jangan pernah ridha dan senang dengan keburukan. Karena kita dianggap muta'awin, orang yang membantu dalam keburukan itu. Maka Allah melarang wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keraslah siksaannya. Tabarakallahu fikum. Satu ayat ini mengandung beberapa hukum. Barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan seterang-terangnya untuk umat ini. Sedianya ketika kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa seperti yang kita katakan tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tanda dari ketakwaan kalbu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, bertakwa terus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan di atas ketakwaan. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.